الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد تفضل رجاء فكرك وكان إذا أتى باب المؤمن لم يستقبل الباب ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم وكان يسلم بنفسه على من يواجهه ويحتمل السلام كما تحمله من الله لخديجة قال لصديقتي وكان يتحمل السلام على كما يتحمل السلام كما تحمله من الله لخديجة. Terus. فقال لصديقتي الثانية هذا جبريل يقرأ عليك السلام وكان من هديه انتهاء السلام إلى وبركاته وكان من هذه انتهاء السلام إلى قوله أيضا بجانبه إلى قوله وبركاته وكان من هذه أن يسلم ثلاثا كما في البخاري عن أنس ولعله في الكثير الذي لم تبلغه المرة وإذا ظن أنه لم يحصل إسماعيل لم يحصل الإسماع بالأول والثاني ومن تأمل هديه علم علم أن التقرير أمر عارف. نعم. لذلك. kata Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Al-Mukhtasar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil al-baba walakin min ركنه الايمان او الايسر فيقول السلام عليكم السلام عليكم. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak bertamu datang ke pintu, ternyata kata Nabi SAW, lam yastaqbil baba. Jangan beliau tidak berdiri di hadapan pintu langsung, tidak. Walakin min ruknihi. Namun beliau berdiri di sisi-sisinya, apakah sisi kanan atau sisi sebelah kiri. Dan beliau mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini penting kalau kita berdiri di depan pintu. Ternyata ahlul bait, ya, sahibul bait dalam keadaan tidak siap untuk dilihat, ya, kemudian dibuka ternyata nampaklah hal-hal yang tidak ingin dilihat, misal rumah masih berantakan atau ada istrinya yang di dalam, nah, maka di sebelah kiri atau kanan, ya, nah, jangan di, persis di depan pintu. Gitu, paham gak sini? Yang persis di depan pintu. Nah, ini nanti kelihatan berbagai hal-hal yang tidak ingin dilihat oleh sang pemilik rumah. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Maka beliau mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, taib. Nah, ketika ngetok itu yang paling utama assalamualaikum aja tanpa tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu bi nafsihi ala man yuwajihuhu. Ya, dan Nabi SAW menyampaikan salam kepada setiap orang yang ditemuinya. Nabi mengucapkan salam kepada orang yang beliau jumpai. Ya. Nah, baik anak kecil, ya, orang dewasa, ada pun perempuan kemarin pembahasannya. Kalau wanita itu kita ucapkan salam dan aman dari fitnah, enggak masalah. Tapi kalau wanita muda sendiri satu enggak boleh. Tapi kalau nenek-nenek boleh. Nah, ini untuk diperhatikannya. Ya, yang kemarin disebutkan apabila dua orang berjumpa, yang terbaik ialah yang pertama kali mengucapkan salam. Ya, ini penting ini untuk kita amalkan. Dan Nabi SAW, kedudukan beliau adalah kedudukan tertinggi yang pernah digapai oleh setiap manusia. Beliau yang duluan yang pertama kali mengucapkan salam kepada orang-orang yang beliau jumpai dari kalangan kaum muslimin. Wa kana yatahammalu salama ala kama tahammuluhu minallahi li Khadijah. Perhatikan. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menerima salam sebagaimana beliau menerima salam dari Allah untuk Khadijah. Ya. Untuk Khadijah. Nah, jadi di antara hukum-hukum salam, boleh kita menerima salam dari orang yang enggak hadir. Ya. Misalkan ya, ada orang berkata ya kepada kita, ya, kirimkan salam buat si fulan. Si fulan itu padahal enggak ada di majelis. Ya, maka nanti kita sampaikan kepada si fulan bahwa dia mendapatkan salam dari si Allah. Ya, dari si Allah. Demikian. Ya. Jibril datang kepada Nabi. Ya. Maka Nabi kemudian Jibril berkata, "Innallaha yusallimu ala Khadijata. Innallaha yusallimu ala Aisyata." Masyaallah, ini perantara Jibril. Ini demikian. Allah ya ucapkan salam kepada Khadijah, kepada Aisyah. Ini boleh. Ya, nanti tinggal dibalas. Balasnya gimana? Ya, misalkan kita dapat salam dari seorang, ya kita jawab, ya, "Walaihi wa alaikassalam." Atau "Waalaikumsalam." Nah, boleh. Ya. Baik. Wa qala lisiddiqah Tsania, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada Siddiqah. Ya. Siddiqah Tsania berarti siapa ini? Aisyah. Ya. Nah, Siddiqah al-Ula berarti Khadijah. Siddiqah Tsania bintu Siddiq, yaitu Aisyah. Nah, itu maksudnya. Hada Jibril yaqra'u alayki salama. Kata Nabi SAW kepada Siddiqah Tsaniyah, yaitu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, ini Jibril, dia mengucapkan salam untuk engkau. Karena Aisyah enggak lihat ya. Masyaallah. Ya. Ini hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam intihau salam ila qauli wa barakatuh. Dan termasuk di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan salam sampai pada kalimat wa barakatuhu. Ya. Nah, salam minimalnya assalamu alaikum. Ya. Dan tengah-tengahnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling maksimal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan enggak boleh nambah lagi dari itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nambah lagi. Salam, salam sejahtera. Apalagi itu salam orang Hindu. Ini kebusukan gitu. Nambah kayak begitu kebusukan. Enggak boleh nambah lain dari itu. Enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuhu wa ridatuhu. Ini bid'ah. Cukup, ya, itu aja. Ya, ada sebuah hadis ikhwan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Imran bin Husain. Kata Imran bin Husain apa? Anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamualaikum. Ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu, dia mengucapkan assalamualaikum, kemudian Nabi jawab salamnya dan Nabi bersabda asrun 10. Tsumma ja'a akharu faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, faqala Nabi sallallahu 20. Ada orang yang datang, yang lain datang kepada Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, dijawab oleh Nabi dan Nabi bersabda 20. Wa ja'a akharu faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, datang yang lain lengkap ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Nabi menjawab salasun 30. 30, 20, 10 apa? Pahala. Ini lengkap. Ya. Wa kana min hadiyyi yusallima salasan. Dan diantara petunjuk Nabi, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam itu 3 kali. Ya, 3 kali. Hingga 3 kali. Kama fi sahih al-Bukhari, dari sebagaimana dalam sahih Bukhari, an Anasin, dari Anas bin Malik, ya. Wa la'allahu fil katsir alladziina lam tablughhum al-marratu. Ya, maksudnya mungkin bila salam yang pertama dan itu kurang didengar. Ya. Idza dhanna annahu lam yahsul al-isma' bil awwal wa tsani, apabila dia menyangka salam yang pertama yang kedua ini belum didengar. Enggak didengar, maka sampai 3 kali. Ya. Maka kalau diulang ketiga la'allahu bil katsir, itu lebih dapat didengar. Ya, alladzina lam tablughhum al-marrah. Ya, kalau yang pertama itu belum didengar ucapan salamnya. Ya, wa man ta'ammala hadiyahu sallallahu alaihi wasallam annahu alima anna takrira amrun 'aridun. Nah, kalau dia dan barang siapa yang ya, memperhatikan ya memperhatikan petunjuk Nabi, maka dia akan mengetahui bahwa mengulang-ulang salam ini, kalau diulang sampai 2 atau 3 kali, ya, ini adalah perkara yang jelas, yang sangat dianjurkan. Nah, juga ini kata para ulama, ini bukan hanya ke rumah orang, ya. Kalau kita datang ke majelis, kita ucapkan salam ke mereka, dan kita menyangka bahwasanya semua orang itu enggak mendengar salam kita, maka kita ulangi salamnya menjadi 2 atau 3 kali sampai hal itu didengar oleh mereka semuanya. Nah, kemudian dibaca berikutnya. Ya, rapi, dibaca rapi. Man laqiyahu. ولا بإصبعه ولا بإصبعه ولا بأصبعه إلا في الصلاة فإنه ثبت عنه الرد فيها بالإشارة، وكان هديه في الابتداء السلام عليكم ورحمة الله، ويكره أن يقول المبتدئ عليك السلام، وكان يرد على المسلم وعليكم السلام بالواو ولو حذف الرد الواو فقالت ولو حذف الرد الواو فقالت طائفة لا يسقط به فرض الرد لأنه مخالف للسنة ولأنه لا يعلم هل رد هل رد أو ابتداء التحية. وذهبت طائفة إلى أنه صحيح نص عليه الشافعي واحتج له بقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام أي سلام عليكم لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء، واحتج له برد الملائكة على عدم المتقدم. على آدم، ولو آدم itu pakai عين. على آدم المتقدم. Wa idza kana yabda'u man laqiyahu bisalam. Ya. Nah, Nabi SAW memulai salam kepada orang yang beliau jumpai. Ya. Wa idza sallama 'alaihi ahadun, kalau ada satu orang yang mengucapkan salam kepada beliau, ya. Nah, Radda alaihi mislaha. Nabi langsung balas salam. Semisal salam orang tadi, kalau dia mengucap assalamualaikum, Nabi jawab waalaikumsalam. Aw ahsana 'alal qaul. Ya, atau yang lebih bagus lagi. Ya. Ya, atau yang lebih bagus lagi. Ya, ditambahkan sebagaimana yang tadi disebutkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atau waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kan orang itu cuma assalamualaikum. Ya. Ya, Allah Taala berfirman apa? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha au urduha. Ya. Bi ahsani minha ini yang afdal. Kalau urduha ini yang wajib. Ya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha. Bi ahsana minha ini afdal aja. Aw rudduha, ini yang wajib. Ya, ini yang wajib. Illa li udrin, kecuali karena ada udur, semisal apa? Mithl qada'il hajah. Semisal sedang buang hajat kita di dalam toilet, ucapkan. Ya. Riko di dalam ente ya? Iya, assalamualaikum Riko, ente di dalam. Riko lagi buang air besar. Nah, maka hal ini adalah udzur. Nah, ini diantara adab salam. Ya, yaitu mengucapkan salam alal faur, dengan segera. Ya, dengan segera, jangan diakhir-akhirkan. Nah, kecuali ada udzur, ya. Ada udzur kayak tadi. Atau dia lagi mulutnya penuh makanan. Nah, assalamualaikum. Wah, lagi penuh makanan atau minuman. Dimasukkan dulu makanan minumannya ke perutnya, jangan ntar nyembur. Nah, ini udurnya itu demikian, atau berada di dalam toilet atau lagi sholat. Ya, baik, barakallahu fiikum. Paham sini ya? Ya, sebagaimana ada seseorang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang buang air kecil, maka beliau ya, apa namanya, tidak menjawab salam orang tadi. Ya. Nah, kemudian ketika beliau sudah selesai, maka beliau mengucapkan salam. Nah, ini diakhirkan. Namun hukum mengucap membalas salam itu al-faur, bersegera. Ya, bersegera. Tapi kalau ada udzur, diakhirkan. Lagi buang air kecil, lagi mulut penuh sesuatu, nah, diakhirkan. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yaruddu bi yadihi wala bi ra'sihi wala bi usbu'ihi illa fi salati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjawab salam dengan tangan, dengan kepala, dengan jari-jari, ya, kecuali ketika di dalam salat. Nah, ini salam dengan isyarat ini enggak masuk, ya. Tidak disyariatkan. Jangan gini, nah, begini aja. Woi, lambaian tangan. Hanya mesti pakai salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ngucapin salam ke kita, jangan dibalas pakai jempol. Top. Assalamualaikum. Atau isyarat anggukan kepala. Nah, enggak. Ya, atau jari jemari. Nah, itu kecuali di dalam sholat. Ya, kecuali di dalam sholat. Ya. Nah, boleh salam itu dengan isyarat, kata para ulama, di dua keadaan. Yang pertama, di dalam sholat. Apabila ada orang mengucapkan salam kepada kita, kita sedang sholat, jawabnya dengan isyarat. Ya, jawabnya dengan isyarat tangan. Nah, yang kedua, ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita dari kejauhan. Dari kejauhan yang enggak didengar suaranya, gitu aja, ya, maka kita waalaikumsalam, kita pakai isyarat tangan, ya, untuk memberikan kode kepada dia bahwa kita itu sudah mengucapkan salam pada dia atau menjawab salam. Tapi kalau dekat bisa didengar, ya, maka tidak boleh mengucapkan salam dengan isyarat, dengan kepala, dengan tangan, dengan jari, pakai jempol. Nah, ya, boleh. Ya. Fa'idha sabata anhu ar-raddu biha bil isyarah. Ya. Nah, ini telah fa innahu sabata anhu, ini telah sahih dari Nabi SAW. Bahwasanya beliau pernah menjawab salam ketika sedang sholat dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Taib, barakallahu fiikum. Oh iya, tadi ketika lagi jawab apa, mengucapkan salam atau jawab salam dari orang yang mengucapkan salam kepada kita yang dari kejauhan. Ini kata para ulama, tidak cukup dengan isyarat aja, tapi juga mesti pakai salam. Ya. Kita dari jauh nih orang ini, assalamualaikum. Jangan cuma tangan aja, mesti pakai ucapan. Walau dia nggak dengar sekalipun. Ketika dia nggak dengar, dia goyur mukallaf untuk menjawab, nggak wajib begitu, karena kan nggak dengar. Tapi kita assalamualaikum. Ya, ketika dia atau dia mengucapkan salam kepada kita, nggak dengar, mungkin kita sangka dia mengucapkan salam nih, udah balas aja, waalaikumsalam. Plus apa namanya, tangan kita mengisyaratkan ke dia. Ya, nah, kalau sedang sholat, iya, sedang sholat. Nah. Ini terdapat hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, kata Kata Jabir bin Abdullah, inna Rasulullah SAW ba'asani lihajatin summa adraktuhu wa huwa yasiru. Qala Qutaibah yusolli. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk sebuah keperluan dan saya menjumpai beliau dalam keadaan beliau sedang sholat. Kata Jabir apa? Fasallatu alaihi. Saya pun mengucapkan salam pada beliau. Ini Jabir kan belum tahu. Ya. Fa asyara ilayya, maka beliau pun ya, memberikan isyarat kepadaku. Ya. Ketika selesai sudah salat, apa kata Nabi kepada Jabir? Innaka sallatu ta'anifan wa ana usolli. Kamu barusan tadi mengucapkan salam, saya sedang salat. Tay. Nah, berikutnya. Ini sudah dibaca wa kana hajihu fil ibtida', ini sudah. Sudah. Wa kana hajihu sallallahu alaihi wasallam fil ibtida'i assalamu alaikum warahmatullahi. Wa yaqul wa yaqra'u ayyuhal al-mubtadi'u alayka assalam. Ya. Dan di antara bimbingan Nabi Sallam, ya, bimbingan Nabi Sallam yaitu beliau memulai salamnya dengan assalamualaikum warahmatullahi. Dan beliau memaklukkan, membenci, ya, ayyakul mubtadi' alaika salam. Orang yang memulai salam itu dengan alaikassalam, mesti assalamualaikum. Ya. Atau jangan yang jawab itu jangan mengucapkan alaikassalam, mesti waalaikumsalam. Ini, ya. Jadi redaksi salam itu ialah assalamualaikum. Ini paling kecil. Atau pertengahan warahmatullahi. Atau yang ahsan warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang afdol. Nah, menjawab salamnya gimana? Ya, menjawab salam assalamualaikum yaitu waalaikumsalam. Maka enggak boleh pakai waalaikassalam. Ya. Ya, Nabi SAW bersabda apa? La taqul alaikassalam. Fa inna alaikassalam tahiyyatul mauta. Karena alaikassalam itu ucapan salam yang diperuntukkan untuk orang yang telah mati. Ya. Ada yang nanya kepada para sahabat begitu ya. Ini hadis ya, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Abi Jurai ya, radhiyallahu anhu Al-Hujaimi ya, yang dia menceritakan saya berjumpa Nabi, saya ketemu Nabi, saya menyatakan ya, alaikassalam ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda demikian, la taqul alaikassalam. Alaikassalam itu salamnya orang-orang yang mati. Yang masih hidup, waalaikumsalam. Oh tapi kan domirnya, tapi kan domir. Alah gaya. Kayak domir-domir. Udah bimbingan Nabi, assalamualaikum gitu. Ya. Pas sama akhwat, assalamualaikum. Biar keren. Aku tanya, kok begitu ki? Kan akhi manggilnya biasa ki. Kok begitu akhi? Assalamualaikum. Oh, antum gaya-gaya. Oh, ini domirnya ini untuk muannas. Assalamualaikum. Ini mukhatab. Domir mutasil. Aku tanya, sem-sem. Keren juga nih, kawan. Pinter juga dia. Nah, ini akhwatnya sama, ini ikhwannya jahil, akhwatnya jahilah. Nah, akhwatnya jahilah. Gak ada kayak begitu. Mau satu, mau dua, mau perempuan, mau laki, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Nah, itu bimbingan Nabi. Nah, kecuali bersih. Itu lain lagi, nanti ada pasalnya. Ya. Nah, barang Mana lagi berikutnya? Wa kana yaruddu al-muslimu alaihi salam bil waw. Dan ya, Nabi pernah menjawab salamu alaihi salam dengan waw. Itu dengan tambahan huruf waw, wa alaihi salam. Ya. Bil waw. Ya. Terkadang dengan waw atau tanpa waw. Berarti gimana? Waalaikumsalam atau alaikumsalam tanpa waw. Yang afdal yang mana? Nah, yang afdal dengan waw. Waalaikum. Baik, walau hadafa ar-raddu al-waw. Ya. Itu dengan seandainya beliau menghapus menjawab salam tadi menghapus waw, faqalat ta'ifatun, maka ada sekelompok ya orang yang ya menyatakan la yasqutu bihi fardur radd li'annahu mukhalifun lisunnah wa li'annahu la yu'lamu hal radda aw ibtada'a at-tahiyyah. Ya, nah, kata mereka ini apa kewajiban membalas salam itu belum gugur berarti. Kalau waw itu dihadap waalaik kan assalamualaikum, waalaikumsalam, kita jawab di mana? Waalaikumsalam. Berarti kewajiban menjawab membalas salam itu belum gugur. Ya, juga berarti itu juga menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena tidak diketahui apakah dia sudah membalas atau malah mau mulai salam. Kan begini, assalamualaikum, kita jawabnya apa? Waalaikumsalam. Kalau kita mengatakan alaikum assalam, nah ini gak diketahui apakah ini lagi jawab salam atau lagi balas salam. Tahu gak sini? Wadhahabat ta'ifatun ila annahu raddun sahihun. Nah, sekelompok jamaah menyatakan itu sudah membalas salam dengan membalas salam yang sahih. Ya. Wa nassa alaihi Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini sebagaimana ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Wa hatajalahu biqaulihi ta'ala, dan Imam Syafi'i berhujjah berdalil dengan firman Allah Ta'ala, faqalu salama, qala salamun, qala salama. Ya, ini jadi ini malaikat berkata kepada Ibrahim, salamun, qala salamun. Tidak mengucapkan wa alaikum salam. Ya. Namun kalau kita perhatikan dari sisi ilmu nahwu, kalam ini ada yang mahdhuf. Ya, ada yang mahdhuf. Tidak hanya mengucapkan salamun, tapi kata para ulama, ya, salamun alaikum. Ini ya, kalau kita buka i'rabul Quran, pasti ini ada takdirnya. Takdirnya salamun alaikum. Oh, saya kan juga ketika mengucapkan salam, kan ada takdirnya. Ya, kalau orang awam ada ngerti takdir-takdirannya, salamun. Orang awam, loh, kok gitu? Dengernya bukan salamun, Solomon. Oh, Yahudi, dia ini udah jadi Yahudi. Ahlu kitab. Kafir ente sekarang ya. Gitu. Malah nimbulin polemik. Malah nimbulin hal-hal yang tidak diinginkan, membuat orang menjadi berprasangka buruk. Ini gak boleh. Ya, enggak boleh. Nah. Ai salamun alaikum labuda min hada. Yaitu maksudnya apa? Assalamu alaikum. Maka kata Imam Syafi'i, ya, maka mesti demikian. Ya, mesti ada alaikumnya. Lakin hasunah al-hadfu fi raddi li ajli ma'adfi fil ibtida'. Wahtujjalahu biradil malaikati ala adama al-mutaqaddim. Ya. Juga berikutnya mana tadi? Walakin hasunal hadaf itu ya. Nah, hadafnya itu alaikum itu akan lebih elok, lebih bagus ketika menjawab salam ya. Itu li ajli hadaf fil ibtida. Karena menjawab salamnya juga karena salamnya itu ada yang dihadaf juga di awal. Assalamualaikum sebagaimana malaikat menjawab salamnya siapa? Adam. Ya, Allah Ta'ala berfirman pada Adam, idhab fasallim malaulaikan nafar minal malaika. Ya, pergilah engkau, ucapkan salam kepada sekelompok malaikat. Ya, fastami ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Maka ada mengucapkan assalamualaikum, maka mereka menjawab, malaikat menjawab apa? Assalamu alayka wa rahmatullahi azaduhu wa rahmatullahi. Malaikat menambahkan wa rahmatullah. Nah, kemudian bab fi hadis salam fi salam ala ahli kitab. Bab mengucapkan salam kepada ahli kitab. Ini penting ini ya. Baik. Fadol dibaca di sini. Siapa? Ayanto. Wa idza laqitumuhum fit tariqi, jika kalian berjumpa dengan mereka di jalan, maka fattaruhum ila adyaqit tariq. Ya, maka pepetlah mereka ke tempat yang paling sempit, jalan yang paling sempit, dipepet. Nah, ini ketika kaum muslimin ya mayoritas ya. Nah, dipersempit hidup mereka. Artinya kita jangan memuliakan mereka, jangan berikan mereka jalan. Nah, ini kata para ulama, kata pepet maknanya apa? La tukrimuhum, la tajalul lahum at-tariq. Baik. Suruh mereka jalan di pinggir-pinggir jalan aja, bukan di tengah. Karena kalau kita kasih jalan di tengah, ini bentuk pemuliaan terhadap mereka. Gitu. Paham gak sih? Maka kita jalannya, kita yang di tengah, dia yang di pinggir. Tapi para kerajaan. Ya. Lakin qad qila. Namun ada yang berpendapat innahu bi qadiyatin khasatin, itu cuma di kasuistik aja, situasi yang khusus. Ya, yaitu ketika mereka berjalan ke Bani Quraidah. Yang Nabi bersabda, janganlah kalian memulai salam untuk mereka salam. Janganlah kalian memulai salam untuk mereka. Apakah ini umum untuk ahli dhimmah atau khusus bagi ya, kata Syekh di sini, ini umum untuk kalangan ahli dhimmah. Kalangan ahli dhimmah itu orang kafir yang dilindungi penguasa muslim, atau khusus untuk kelompok seperti mereka, itu Yahudi Bani Quraidah. Nah, namun dalam Sahih Muslim disebutkan sabda Nabi, la tabda'u al-yahuda wa al-nasara bisalam. Janganlah memulai ya salam untuk orang Yahudi dan Nasrani. Ini umum. Karena mereka ahli kitab, maka tidak boleh dimulai, kita yang mulai dengan salam. Ya. Baik, mana lagi berikutnya? Wa idza laqituhum ahadahum fi tariqi fattaruhu ila adyaqihi. Nah, kata Nabi, jika kalian berjumpa mereka, salah seorang di antara mereka di jalan, pepetlah mereka sampai ke jalan yang paling sempit. Fa dhahir anna hadha amam. Ya, zahirnya hadis ini umum. Ya, waktu lima piroti alaihim. Nah, yang dipresisikan adalah bagaimana menjawab salam mereka. Wasawab ujuhu. Nah, pendapat yang benar wajib untuk dibalas salamnya. Ya, kalau mereka ya mengucapkan salam, kata para ulama dibalas berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyitum, ini umum, kata para ulama ini umum. Ya, ini umum. Nah, jadi kalau ahli kitab mengucapkan salam kita, ya kita balas. Wal farqu bainahum wa bain al-bid'ah anna ma'murun bi hajrihim. Dan perbedaan mereka dengan ahli bid'ah, bahwasanya kita ya diperintahkan untuk menghajar mereka, memboikot. Untuk memboikot. Ya. Wa sabata anhu annahu marra ala majlisin fihi akhlaq min al-muslimin wal musyrikin. Dan telah sahih bahwasanya beliau pernah melewati, ya, melewati sekumpulan majlis yang di situ tercampur akhlatun minal muslimin, fi akhlatun minal muslimin wal musyrikin, ya, yang bercampur baur antara kaum muslimin, ya, dan musyrikin. Fasallama alaihim, maka Nabi pun mengucapkan salam kepada mereka. Ya, nah, ini jika orang kafir sedang mengumpul bersama kaum muslimin, ya, maka kita ucapkan salam aja kepada mereka. Ya, kalau ahlul bid'ah dihajar itu dalam bentuknya apa kata Syekh? Ya, dihajar itu dengan tidak diucapkan salam. Ya, ahlul bid'ah telah terdapat keterangan tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak menjawab salam kepada mereka. Ya, kalau ahlul kitab telah datang keterangan bolehnya menjawab salam mereka. Ini perbedaannya. Namun ahlul bid'ah yang mana? Yang kakap-kakap ya, ilmu. Bukan tetangga antum yang yasinah, tapi yang kakak-kakak. Wa kataba ilahi raqla wa ghairihi bisalam bi salamun ala man tabal huda. Juga telah disebut dan Nabi menulis surat kepada Raja Heraklius, Raja Romawi, dan selainnya dengan salamun ala man tabal huda. Salam keselamatan teruntuk bagi orang yang mengikuti petunjuk. Maka yang tidak mengikuti petunjuk enggak dapat salam. Ya. Nabi mengucapkan salam kepada Heraklius, raja-raja, para pemimpin orang-orang kafir, tapi Nabi tidak mengatakan assalamu alaikum. Tapi apa? Assalamu ala man ittaba'al huda. Ya, ini sebagaimana ucapan Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun, wassalamu ala man ittaba'al huda. Baik. Wa yudhkaru anhu, disebutkan pula dari beliau, sejauh dari beliau. Dan beliau aja. Semoga Allah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.